بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Ini adalah majlis yang ke-29 dari majalis Ramadan. Itu artinya ada kemungkinan ini adalah hari terakhir Ramadan tahun ini, karena sore hari nanti akan ada sidang isbat dari pemerintah kita untuk menentukan satu Syawal. Kalau hilal terlihat, maka besok adalah satu Syawal Idul Fitri. Tapi kalau belum terlihat atau mendung atau yang lainnya, maka ikmal disempurnakan 30 hari. Hari Sabtu kita masih puasa tanggal 30 Ramadan, dan hari Ahadnya adalah satu Syawal. Itu maknanya kita ada di khitam syahri Ramadan, di hari penutup bulan Ramadan. Dahulu kaum salaf, mereka sangat-sangat memperhatikan khatimah-khatimah, penutup-penutup segala sesuatu, terutama terkait dengan amalan. Katanya Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu tabaraka wa ta'ala dalam bukunya Majalis Syahri Ramadan, pada majlis yang ke-29, beliau mengatakan, la syakka anna khitamal a'mali lahu sya'nun 'azhim. Kana as-salaf rahimahumullah yahtammuna bi khitamil a'mal. Tidak ada syak lagi bahwasanya khatimah, penutup amalan itu memiliki kedudukan yang sangat besar. Dahulu kaum salaf rahimahullah, mereka berihtimam, memiliki perhatian khusus dengan khatimah amal. Wadhalika iktidaan bin Nabi SAW. Dan itu dalam rangka untuk meneladani Nabi kita Muhammad SAW. Wa amalan biqawlihi ta'ala, dan mengamalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Mu'minun ayat yang ke-60. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. Allah mengatakan dalam firman-Nya, dan orang-orang yang melakukan apa yang telah mereka lakukan dari amal-amal soleh, namun hati-hati mereka bergetar, khawatir bahwasanya mereka akan kembali kepada Rabb-nya. Kata Syekh Saleh Fauzan terkait dengan ayat ini, wasafallahu subhanahu wa ta'ala ibadahul mu'minin bi annahum yu'tuna ma atau minal a'mali salihati wa ta'ati wal ijtihadi fil ibadat wa yakhafuna min rabbihim subhanahu wa ta'ala ashaddal khawf li annahum la yadrun hal tuqubbit a'maluhum amla. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sifat, mensifati orang-orang yang beriman, hamba-hamba yang mukmin dalam ayat ini, bahwa mereka itu melaksanakan apa yang telah melaksanakan dari amal-amal soleh, amal ketaatan, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Namun mereka sangat-sangat takut kepada Rabb mereka, kepada Allah Azza wa Jal. Karena mereka tahu. Mereka tidak tahu apakah amal mereka diterima ataukah tidak. Sehingga mereka betul-betul ihtimam dengan yang namanya khatimatul a'mal. Juga disebutkan dalam hadis, wa innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal itu tergantung khatimahnya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Sahal bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu arma. Kalau khatimahnya baik, maka itu yang sangat diharapkan. Kalau khatimahnya jelek, itu yang sangat dikhawatirkan. Ada sebuah kaidah di kalangan kaum salaf. Mereka mengatakan, laisatil ibratu bihusnil bidayat. Wa innamal ibratu bikamalin nihayat. Bukanlah yang mu'tabar itu, bukanlah yang dianggap itu bagusnya permulaan. Tetapi yang mu'tabar yang dianggap adalah kesempurnaan khatimahnya. Maka pada khatimatus syahr seperti ini, penutup bulan seperti ini, ada beberapa yang disampaikan oleh para ulama kita tentang apa yang harus kita kerjakan. Yang pertama ialah memperbanyak istighfar. Dan disampaikan pada majelis yang lalu terkait dengan bab taubat dan istighfar. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah dalam risalah di atas, kata beliau fi khitam asyhar kana salafus salih yukthiruna min al-istighfar wat taubati ila Allah azza wa jal wal khauf min adam al-qabul. Pada penutupan bulan itu dulu kaum salaf mereka memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah azza wa jal, takut, sangat khawatir tidak diterima amalnya. Kanu yajtahiduna fi Ramadhan fi ghairihi. Mereka dahulu biasa bersungguh-sungguh beribadah di Ramadhan dan di luar Ramadhan. Thumma yaqa'u 'alaihimul khauf alla yuqbala minhum syai. Namun kemudian muncul rasa takut pada mereka, khawatir tidak diterima sedikit pun dari amal mereka. Sehingga wa yastaghfirullaha tabaraka wa ta'ala wa yatubu 'alaihi wa yatubuna ilaihi. Maka mereka pun beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di penghujung-penghujung bulan. Yang kedua ialah addu sayyiat. Addu as-sayyiat. Menghitung-hitung kejelekan kita. Dosa kita, kekurangan-kekurangan kita dalam beribadah kepada Allah. Beliau mengatakan masih ucapan Syekh Shalih Fauzan dalam risalah yang di atas, fa'alal muslimi ayyu ayyu'da sayyi'atihi wa la ya'udda hasanatihi. 'Alal muslim ayyu hasiba nafsahu wa ya'udda sayyi'atihi wa dhunubihi wa yastaghfir wa yatub. Wajib atas seorang muslim untuk menghitung-hitung kesalahan dia. Tidak menghitung-hitung kebaikan dia. Wajib atas seorang muslim untuk muhasabah, menghisab dirinya, introspeksi diri. Dengan cara menghitung kejelekan dia, dosa-dosa dia. Lalu istighfar dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang berikutnya. Yang berikutnya lagi adalah yang dianjurkan untuk dilaksanakan pada khatimatus syahr ialah barakallahu fikum di samping memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping bertaubat kepada Allah dan muhasabatun nafsi, yang paling penting ialah meneruskan, memiliki azam yang sangat kuat untuk meneruskan apa yang dia kerjakan selama Ramadan, diteruskan kembali setelah selesai Ramadan. Setelah selesai Ramadan, jangan hanya selama Ramadan. Ditanyakan kepada sebagian salaf, ini disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam bukunya Ithafu Ahli Iman Bidurusi Syahr Ramadan pada dars yang ke-27. Kata beliau, qad su'ila ba'du salaf an qaumin yajtahiduna fi syahr Ramadan fa idzan qada bay'u wa asau. Sebagian salaf ditanya tentang suatu kaum yang bersungguh-sungguh dalam beribadah di bulan Ramadan, tapi ketika selesai Ramadan mereka menyia-nyiakan dan berbuat banyak kesalahan dan kejelekan. Faqala, maka dijawab oleh sebagian salaf tadi, bi'sal qaum, mereka itu sejelek-jelek kaum. La ya'rifuna Allah illa fi Ramadan, mereka tidak mengenal Allah kecuali hanya selama Ramadan. Bi'sal qaum. Maka Ramadan itu sebagai sebuah momen untuk pelatihan dan kemudian dilanjutkan di hari-hari ke depan. Hari ke depan. Dari sini ada sebuah penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan terkait dengan alamatul qabul. Ciri-ciri diterimanya amal kita selama Ramadan. Ini semuanya untuk introspeksi diri, bukan untuk menilai, menuduh orang lain. Beliau jelaskan dalam kitab beliau Majalis Syahr Ramadan di majlis yang ke-29, wa min alamatil qabul fi Ramadan fi ghairihi ittiba'ul hasanati ittiba'ul hasanah bil hasanah. Termasuk tanda-tanda diterimanya amal baik Ramadan atau di luar Ramadan ialah mengikuti amal kebaikan dan kebaikan berikutnya. Fa idza kanat halatul muslim ba'da Ramadan halatan thayyibatan halatan thayyibatan yukthiru minal hasanati wal a'mali shalihah fa hadza dalilun alal qabul. Maka apabila kondisi seorang muslim itu pasca Ramadan keadaannya bagus, dia masih memperbanyak amal kebaikannya, amal solehnya, ini bukti diterimanya amal. Amma in kana al-aqs, adapun kalau sebaliknya, yudfi'ul hasanati as-sayyi'at, dia mengikuti kebaikan dengan kejelekan setelah itu. Faida kharaja Ramadan atba'ahu bisayyi'ati wal ghafalati wal i'rad an ta'atillah fa hadza dalilun ala adamil qabul. Maka ketika selesai Ramadan, keluar Ramadan diikuti dengan perkara kejelekan, lalai, berpaling dari ketaatan kepada Allah azza wajalla, maka dibukti tidak diterima amalnya dia. Maka masing-masing insan tahu keadaan dirinya pasca Ramadan. Terus introspeksi diri dalam bab ini. Bukan berarti dia maksum. Manusia pasti ada salahnya, ada kesalahannya, ada kekurangannya. Tapi kan dia akan terus banyak bertobat dan beristighfar kepada Allah Azza Wajalla. Maka menjaga amal pasca Ramadan itu yang terpenting. Ramadan sebagai momen pelatihan, pasca Ramadan untuk meneruskan. Dan banyak berdoa, meminta taufik, kemudahan kepada Allah Azza Wajalla untuk menjaga amal pasca Ramadan. Yang berikutnya ialah Al-Farah. Al-Farah binti Aisyah. Bergembira dengan selesainya Ramadan. Ini perlu ada perincian. Ada penjelasan dari beberapa ulama kita yang mengatakan orang yang bahagia dengan selesainya Ramadan itu kaum munafik. Di sini ada perincian. dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah dalam bukunya Ithaf Ahli Iman Bidurus Syahr Ramadan pada daras yang ke-27. Beliau mengatakan wal mu'minu yafrahu bintihai syahr li'annahu ista'malahu fil ibadati wa ta'ah fahuwa yarju ajrahu wa fadailahu. Seorang mukmin dia akan berbahagia juga. Dia senang bersuka cita dengan selesainya Ramadan dikarenakan dia pergunakan Ramadan itu untuk ibadah dan mentaati Allah Azza. Maka dia mengharapkan pahala dan mengharapkan keutamaan-keutamaannya. Wal munafiq yafrahu bintihai syahr liyantaliqa ilal ma'asi wasyahawati allati kana masjudan anha fi Ramadan. Sementara munafik, seorang yang munafik, dia berbahagia, senang dengan selesainya Ramadan, dikarenakan dia akan bisa untuk kembali menuju kemaksiatannya, syahwatnya, yang sempat dia terkekang, terpenjara, gak bisa mengerjakannya ketika Ramadan. Ini dua bahagia yang berbeda. Beliau mengatakan, walidhalika fa'innal mu'mina yutbi'u syahr Ramadan bil istighfar, wal takbir, wal ibadah. Oleh karena itulah seorang yang mukmin dia akan mengikutkan bulan Ramadan ini pasca Ramadan dengan istighfar, dengan takbir, dengan ibadah kepada Allah. Wal munafiq yatbi'uhu bil ma'asi wal lahwi wa hafalatil ghina'i wal ma'azif wat tabul farahan bi firaqihi. Sementara kaum munafiqin mengikutkan setelah Ramadan itu dengan kemaksiatan, dengan main-main, dengan perkara sia-sia, perayaan-perayaan musik, alat musik, dengan suara-suara gendang, tabuhan gendang dan segala macamnya, karena bahagia berpisah dengan Ramadan, bebas dia dari kekangan yang ada. Beliau mengatakan fattaqullah ibadallah wa waddi'u syahrakum bittaubat wa istighfar. Maka hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, wahai hamba-hamba Allah. Maka berpamitanlah kamu dengan Ramadan. Wada' Ramadan dengan istighfar dan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Perbanyak istighfar, perbanyak taubat. Muhasabatun nafsi, lanjutkan pasca Ramadan. Boleh berbahagia, tapi bahagia dikarenakan dia telah menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah. Disertai dengan istighfar di ujung Ramadan, dengan takdiran, dengan ibadah-ibadah yang lain, dan jangan sampai memiliki sifatnya kaum munafikin. Semoga Allah Azza wa Jal menerima amal-amal kita selama Ramadan. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa salatana wa sadaqatina wa a'malana ya arhamar rahimin. Ya Allah, terimalah puasa kami, terimalah qiyam Ramadan kami, terimalah salat kami, sedekah kami dan amal-amal kami yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita dengan Idul Fitri dengan walaupun dengan suasana berbeda seperti sekarang ini, dan himbauan pemerintah kita, pemerintah pusat, untuk salat Id di rumah saja. Semoga dengan mentaati pemerintah bertambah pahala kita, dan semoga bisa menjadi sebab selesainya wabah yang ada ini. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.